tinggalkan luka. Jiwa terzalimi, berazam bebaskan Palestina kembali. Gerak-gerak pejuang, generasi nama seru. Yang dijadikan tak pikir otak akan segera.